kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul yang Allah utus ke tengah Bani Israel dengan misi membenarkan kandungan Taurat. Kemudian yang kedua, wa mubasyiran min ba'dis ismuhu Ahmad. Ya. Dan sekaligus memberikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelah beliau alaihissalam yang bernama Ahmad. Yang bernama Ahmad. Yang kalau kita cocokkan dengan hadis yang barusan kita sebutkan, tidak bertentangan. Karena di antara nama nabi adalah Ahmad. Ya, kalau dibolehkan setiap orang yang bernama Ahmad mengaku sebagai nabi, oh banyak. Ada Pak Ahmad pegawai. Ada Pak Ahmad PNS. Ada Pak Ahmad karyawan. Ada Pak Ahmad tukang bakso, ada juga. Ada Pak Ahmad tukang. Macam-macam. Ya, sehingga ini kebatilan yang mereka tebarkan dan ini terlalu berlebihan. Karena Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Maka Nabi Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bahwa Muhammad itu bukan hanya sekedar ayah salah seorang di antara kalian, namun lebih dari itu. Walakin Rasulullah, kata Allah, akan tetapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya, dan penutup para nabi. Allah sebutkan wa khataman nabiyyin. Khatam itu stempel, ya, stempel namanya khatam dalam bahasa Arab. Lah, diutusnya Rasulullah itu sebagai penutup yang menutup kerasulan dan kenabian. Sehingga ayat tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir yang Allah utus ke tengah manusia. Dan dikuatkan lagi dengan riwayat yang lain. Disebut dalam sebagian qiraah, yaitu wa khatimin nabiyyin atau wa khatiman nabiyyin. Walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin, bukan khatam, tapi khatim. Kalau khatim lebih jelas lagi. Maknanya enggak ada yang lain kecuali penutup dan penghujung akhir nabi dan rasul yang terakhir yang Allah utus. Enggak ada ihtimal yang lain. Ya. Dan ini pula ya, Nabi tegaskan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Sauban radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini sebagai informasi kepada manusia, kepada kaum muslimin. Akan munculnya orang-orang mengklaim sebagai nabi, ngaku sebagai nabi padahal bukan. Ya, sekedar cari popularitas, ya, cari ketenaran. Kata Nabi, "Tsalatsun atau mustatakunu ba'di, ya, tsalatsuna kadzabun, kulluhum yad'i annahu nabi, wa laysa nabiyyun ba'di." Ya. Kata Nabi bahwa nanti sepeninggalku akan muncul, ya, akan ada 30 ya, dajjalun, kadzabun, para pendusta-pendusta besar, ya, para pembohong, penipu umat. Kulluhum yadda'i annahu nabi, dan masing-masing mereka mengklaim, mengaku sebagai nabi. Walaisa nabiyyu ba'di, kata Nabi, sementara tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Ya. Sehingga siapapun dia, sehebat apapun yang dia tampakkan di hadapan manusia, jangan percaya. Ya. Kenabian, kerasulan telah ditutup. Ya. Islam telah sempurna. Sehingga yang wajib adalah mempelajarinya dan mengamalkannya. Kemudian kata beliau, wa qasamahu Allahu raufan rahima. Dan Allah pula menamai beliau alaihi salatu wassalam sebagai rauf dan rahim. Ini juga di antara karakter dan sifat nama beliau alaihi salatu wassalam. Allah menamai nabi dengan rauf, ya, seorang yang lembut, dan rahim, penyayang. Ya. Dan nama yang Allah sematkan kepada beliau itu sama, ya, dengan karakter yang beliau miliki. dan itulah kelebihan nama-nama yang disandang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan yang lain selain Nabi. Ya, namanya bagus tapi ternyata tidak tercermin ya pada akhlak dan kepribadiannya. Ya, namanya bagus tapi tidak nampak pada akhlaknya, tidak nampak pada ibadahnya. Kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yusammi lana nafsahu asma'an. Demikian pula Rasulullah telah menamai dirinya ya, kepada kita dengan beberapa nama. Faqal ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Muqaffi wa nabiyyu taubah wa nabiyyu rahmah. Rawahu Muslim ya, sebutkan dalam hadis Muslim kata Nabi bahwa aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad dan aku adalah Muqaffi. Muqaffi yaitu akhirul anbiya, nabi yang terakhir. Dan nabiyyu taubah, dan aku pula nabiyyu taubah dan nabiyyu rahmah. Ini beberapa nama nabi ya yang sampai kepada kita disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Disebutkan dalam hadis Bukhari, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni syatma quraishin wa la'nahum yashtumuna mudammama wa yal'anuna mudammama wa ana Muhammad. Ketahuilah ya, apakah kalian heran dan kagum bagaimana Allah memalingkan dan menjauhkan dariku celaan kaum Quraisy dan laknat mereka kepadaku, di mana mereka mencela mudammam, melaknat mudammam, dan aku adalah Muhammad. Dahulu mereka orang-orang jahiliyah ya, orang-orang Quraisy, kaum musyrikin ya, orang-orang kafir itu enggak mau menamai nabi dengan Muhammad. Kenapa? Karena dari sisi namanya saja sudah terpuji, sudah bagus. Sehingga kalau dicela ya, kalau dihina enggak nyambung. Ya, dilaknat Muhammad begini-begini enggak nyambung. Kenapa? Muhammad itu artinya terpuji. Ya, sehingga mereka ya menggelari Nabi Muhammad dengan mudammam. Mudammam artinya yang tercela. Ya, yang tercela, lawan dari Muhammad. Dan itu yang mereka sebut-sebut. Ya, ketika mencela, ketika melaknat, ketika menghina, ya, terlaknat mudammam. Ya, tercela mudammam, terhina mudammam, bukan Muhammad. Sehingga ini diantara bukti Allah menjauhkan Nabi Muhammad dari celaan, dari laknat. Ya, karena Nabi Muhammad adalah Muhammad namanya, bukan mudammam. Ya, bukan mudammam. Naam. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Kata Nabi, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah menyeleksi, telah memilih Kinanah ya, dari keturunan Ismail. Ismail memiliki beberapa nama keturunan ya, anak. Ternyata ya, yang Allah jadikan sebagai ya, nasab keturunan Nabi adalah dari Kinanah. Ya. Wastafani Quraisyan min Kinanah, dan Kinanah memiliki beberapa anak. Ternyata yang Allah pilih adalah dari bangsa Quraisy. Ya. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Quraisy memiliki beberapa anak. Ternyata yang Allah pilih adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan ternyata ya, yang Allah pilih dari Bani Hashim adalah aku. Ya, adalah aku. Dari Bani Hashim, ya, Abdul Muttalib, kemudian ke Abdullah sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bahwa nasab keturunan Nabi itu merupakan keturunan yang mulia. Ya, terpandang. Ya, dikenal. Nah, bahkan apabila dirunut ya, diperiksa dan diteliti nasab keturunan Nabi itu sampai 20 ke atas ya, bapak, kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek ya, terus apa lagi namanya ke atas ya, Cangga, Wareng, mbuh namanya apa ya, sampai ke atas sampai 20 jelas namanya, bukan enggak jelas, jelas, jelas banget ya. Baru setelah itu ya sampai kepada keturunan Kinanah, Adnan, kemudian ke atas, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama sampai kepada Ismail. Nah, Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim ya, sehingga Rasulullah ini termasuk keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak ya, Ismail dan Ishak ya. Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub dikenal pula dengan Israel. Lah, keturunannya namanya Bani Israel, keturunan Israel. Lah, kebanyakan para nabi, kebanyakan para rasul itu diangkat oleh Allah Jalla wa'ala dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, ya, Ilyas, dan seterusnya. Itu kebanyakan dari Bani Israel. Hanya satu orang saja nabi yang Allah angkat, yang Allah utus, yang Allah pilih dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, jadi sebenarnya Bani Israel adalah keturunan dan suku yang mulia, bangsa yang kesohor, terpandang. Kenapa? Allah muliakan mereka karena kebanyakan para nabi dan rasul Allah angkat dari mereka, Allah utus dari mereka. Nah, namun yang namanya Bani Israel tetap ya, kurang bersyukur kebanyakan mereka. Kebanyakan mereka kufur, ghulu, ghulu dengan Musa, ghulu dengan Isa. Ya, Allahu musta'an. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, tasammu bismi wa la taknanu wa la taktanu bikunyati, fa innama ana qasimun aqsimu bainakum. Allahu muslim. Tasammu bismi, kata Nabi, silahkan kalian memberi nama dengan namaku, yaitu siapa? Muhammad. Wala taknu bikunyati, namun jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Ya, fa innama ana Qasim, karena diantara kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Kata Nabi, jangan kalian berkunyah dengan kunyahku, itu Abul Qasim. Karena sungguhnya kata Nabi, aku adalah Qasim ya, yang berhak untuk membagi-bagi, aqsimu bainakum, dan membagi bahagian-bahagian kalian ya, harta ghanimah ataupun yang semisalnya, harta rampasan perang. Walhasil hadis ini merupakan di antara hadis yang terjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang kandungan maknanya. Ya. Yang pertama adalah anjuran dari Nabi untuk memberi nama seseorang dengan nama Nabi, seperti Muhammad, Ahmad, ya, dan itu yang dikenal. Dan ini menunjukkan anjuran, perkara yang mustahab. Ya, dan lebih afdal lagi apabila disendirikan. Ya, Muhammad, Muhammad saja, Ahmad, Ahmad saja. Namun ada sebagian kaum muslimin digabung. Kayaknya kalau Muhammad saja ada yang kurang. Terus apa? Ya, Muhammad Hasan, Muhammad Husain, Muhammad Ya'qub, digabung. Padahal kalau seandainya Muhammad saja itu jauh lebih afdal, lebih baik dibandingkan dengan murakkab tersusun dari beberapa nama. Bahkan ada sebagian ya, dan itu jadi tren ya, anak-anak sekarang kayaknya minder ya, kalau ditanya namamu siapa, Umar. Namamu siapa, Ali. Ali tok. Ali saja, Umar saja ya. Maksudnya kok cuma itu ya, Umar berapa huruf, Ali berapa huruf. Pengennya apa, panjang ya, panjang. Muhammad, Ali, Utsman, ya, Umar, wow, sebut semuanya. Ya, bahkan ada sebagian nama sampai 5. Ya. Sampai 5. Ada yang 6. Masya Allah. Ya, maka ini berlebihan tentunya. Kalau kita ingin mencari yang paling afdol, maka cari yang tunggal. Cukup Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdurrahman. Ya. Nah. Kemudian masalah yang kedua terkait dengan larangan dari Nabi berkunyah dengan kunyah Nabi yaitu Abul Qasim. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud menyebutkan ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa larangan ini berlaku ya di masa hidupnya Nabi dan setelah wafatnya. Ya. Dengan alasan bahwa dikhawatirkan ya adanya orang-orang yang tidak pantas untuk menyandang kunyah tersebut. Ya, sementara dia berkunyah dengan kunyah tadi, Abul Qasim. Ya. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa larangan ini hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah wafatnya, setelah meninggalnya maka dibolehkan. Ya. Dengan alasan bahwa kenapa Nabi larang ya kaum muslimin untuk berkunyah dengan kunyah Abul Qasim? Karena khawatir terjadi iltibas, ketersamaran. Ya, ketika ada yang manggil, "Ya Abul Qasim." "Wahai Abul Qasim," nanti sama-sama nengok, sama-sama menyahut. Ya, sama-sama salah paham. Ya, yang dimaksudkan ternyata bukan Nabi. Karena Nabi juga kunyahnya Abul Qasim. Sehingga mereka menyatakan bahwa yang dilarang adalah ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah meninggalnya maka dibolehkan. Pendapat yang ketiga yang menyebutkan bahwa larangan tersebut adalah apabila digabung. Ya. Digabung. Namanya dan kunyahnya sama seperti nama dan kunyahnya Nabi. Itu yang dilarang. Karena disebutkan dalam sebagian riwayat, "La tajma'u baina ismi wa kunyati." Jangan kalian gabung antara namaku dan kunyahku. Sebagian ulama menghasankan hadis ini. Walhasil ya, di kalangan para ulama ya, di kalangan salaf ada pula yang berkunyah dengan Abul Qasim. Ya, dan ini mensyaratkan tentang bolehnya. Dan yang zahir wallahu alam yaitu dibolehkan. Ya. Bahwa larangan ini berlaku ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah wafatnya maka insyaallah taala dibolehkan karena tidak ada kekhawatiran. Ya, ketersamaran ya bahwa Abul Qasim yang dimaksudkan adalah Nabi atau bukan sudah hilang. Ya, kekhawatiran tersebut. Jadi insyaallah taala dibolehkan. Kemudian qala rahimahullah ar-rasulu ka'annaka tarah alaihi salatu wassalam. Seakan-akan Anda melihat Nabi. Ini fasal yang ketiga. Dari judulnya nampak bahwa pada fasal ini akan disebutkan tentang bentuk fisik Nabi. Dan ini juga penting untuk kita fahami, untuk kita ketahui. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa apabila seseorang melihat Nabi ya, maka sungguh dia telah melihat Nabi dengan syarat bahwa dia mengetahui karakter dan sifat fisik Rasulullah secara persis. Ya. Karena sekarang ini banyak ya, apalagi orang-orang yang mengaku sebagai habaib ya, mengklaim sebagai keturunan Nabi ataupun sudah ditokohkan ya, itu ketika berceramah ya, sebagai mukaddimah bahkan di tengah-tengah ya ceramahnya disisipkan, ya, bualan, ya, kedustaan. Apa itu? Barusan tadi malam, alhamdulillah, saya senang sekali. Kenapa, Pak? Ya, mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi. Padahal ketika dirinci, Pak, Nabi itu kayak apa sih? Ya, fisiknya, badannya, rambutnya, nggak tahu ya. Yang jelas pakai sorban dan mengatakan, aku adalah Nabi. Ya, subhanallah, nggak cukup, nggak cukup. Tapi harus dirinci, didetailkan. Gimana itu bentuk fisik Nabi? Kenapa? Karena Rasulullah telah menyebutkan dan para sahabat telah mempersaksikan dan itu diwariskan kepada kita. Sampai kepada kita, walhamdulillah. Ya, dan syaitan itu tidak akan mampu untuk menyerupai Nabi dengan fisik dan bentuk yang sama persis. Enggak bisa syaitan. Ya, sehingga sedikit saja di antara sifat, ya, fisik Nabi meleset, enggak sama, berarti itu bukan Nabi, tapi syaitan. Syaitan. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim ataupun riwayat Bukhari, ya. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamassalu bi." Barang siapa yang melihatku di mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku. Kenapa? Karena syaitan tidak mampu untuk menyerupaiku. Ya. Nah, sehingga ini kelemahan syaitan. Ya. Tidak mampu menyerupai dan menyamai bentuk fisik Nabi. Sehingga hendaknya seorang harus waspada dan tidak gampang percaya dengan sebahagian penceramah, ya, kadang, ya, sebagian mereka yang tokohkan, ustaz, ya, kemudian bercerita, ya. Tambah lagi yang disampaikan bahwa Nabi Muhammad berpesan kepadaku, mulai sekarang, ya, mulai hari ini kamu telah digugurkan untuk mengerjakan sholat wajib. Ya, enaknya, ya, mengatakan bahwa sebagian syariat telah gugur dengan alasan pesan dari Nabi. Kapan? Di mana? Di mimpi. Ditanya gimana sifat bentuk fisik Nabi? Gak tahu. Ya, dipertanyakan. Kata beliau rahimahullah, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khalqan laisa bitawil albain walal qasir. Bahwa Rasulullah, ya, itu adalah orang yang wajahnya paling tampan dan bentuk fisik yang paling bagus. Tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Ya. Satu, wajah Nabi tampan. Ya, dan tampannya beliau alami. Asal penciptaan seperti itu, bukan dibuat-buat. Beda dengan orang sekarang, ya. Hidungnya maaf-maaf saja agak masuk, ya pengen ditinggikan. Wajahnya agak kotak sedikit, pengen dibulatkan. Rambutnya agak keriting sedikit, pengen dipirangkan. Dibuat operasi. Ya, sehingga indahnya, bagusnya palsu. Ya. Ya, palsu. Beda dengan Nabi, asli. Ahsanahum wajhan. Wajah Nabi adalah orang yang paling tampan wajahnya. Yang kedua, bentuk fisiknya paling bagus. Dan ini enggak butuh fitness. Beda orang sekarang. Ya. Gemuk, pengen gempal, ya, gagah, fitness dulu, jogging, ini macam-macam. Adapun Nabi luar biasa, sempurna. Ya, yang ketiga dari postur tubuh Nabi, ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ya, maaf-maaf saja ada sebagian, ya, tinggi nemen tingginya sampai 2,5 meter. Ya, sehingga tinggi pintunya harus 3 meter. Kalau enggak nyangkut, Pak. Ya. Ada pula yang Masya Allah, ya. Allah berikan kelebihan. Ya. Sampai tinggi badannya cuma 50 cm. 50 cm. Nah. Maka Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Karena Rasul alaihi salatu wasallam abyadha malihal wajh. Sifat yang berikutnya. bahwa Nabi ya, kulitnya itu putih dan tampan wajahnya, ceria ya, dan enggak butuh pemutih ya, asli. Nah, kemudian kana Rasulullah marbu'an, sifat berikutnya yang keberapa? Hah? Kelima. Nabi itu marbu' ya. Tubuh beliau, posturnya itu bidang. Tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Ya, tidak terlalu gemuk dan tidak pula terlalu kurus. Aridan, arida ma bainal mankibain. Sifat berikutnya. Pundak Nabi itu lebar. Ya. Dan itu yang didambakan oleh biasanya kaum lelaki. Ya, kalau apa itu pundaknya ini ramping gitu. Kayaknya minder gitu. Ya. Makanya fitnessnya diantaranya seperti ini kan gitu. Supaya mekar. Supaya mekar. Ya, pundaknya ya kelihatan besar. Ya. Pede jalan. Ya. Adapun Nabi alami. Alami. Kasal lihyah, sifat berikutnya. Jenggot Nabi itu tebal. Ya, lebat. Enggak plontos. Ya. Nah, jadi kalau ada gambar Nabi Muhammad kok plontos. Waduh. Atau jenggotnya cuma berapa senti? Wah, itu dipertanyakan. Di zaman Nabi belum ada foto, Pak. Belum ada. Belum ada gambar. Ya. Kok bisa-bisanya Nabi kok ya rapi jenggotnya. Padahal yang sesungguhnya jenggot Nabi lebat. Sampai-sampai para sahabat mengetahui ya bahwa Nabi di dalam sholat yang sirriyah itu membaca ayat, baca Quran, itu dari gerakan jenggotnya. Padahal jauh di sana pojok. Kelihatan jenggotnya bergerak. Kalau enggak ada jenggotnya, ya manggut-manggut enggak kelihatan. Ini para sahabat. Ya. Oleh karena itu, ini pula yang Nabi anjurkan. Ini pula yang Nabi perintahkan kepada umatnya, kaum lelaki, agar membiarkan jenggot-jenggot mereka ya, dibiarkan tumbuh alami. Tidak perlu untuk dipanjangkan, tumbuh alami saja, sehingga enggak perlu obat lah, alami saja. Ya. Karena yang dianjurkan adalah membiarkan, bukan mengobati dan bukan memperlebat. Tapi membiarkan. Membiarkan. Ringan insyaallah. Jadi kalau diberikan kelebihan tumbuh jenggot, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sabar. Sabar. Jenggotnya dari tahun ke tahun cuma satu biji, alhamdulillah punya, ya kan itu. Dan ini tanda kelaki-lakian. Kemudian sifat berikutnya. Ta'luhu humrah. Ya. Pipi Nabi itu memerah. Ya, apalagi kalau ketawa, tersenyum, ya. Ini kelihatan sekali. Memerah menunjukkan kulit Nabi putih. Ya, beda kalau kulitnya hitam ya kan. Merah, marah, senyum, gembira sama, Pak. Ya, kalau Nabi luar biasa. Ya, kelihatan perubahan ya, nampak ini Nabi marah atau lagi gembira atau lagi senang ya. Kelihatan dari wajahnya memerah. Jumatuhu ila syahmati udunai. Demikian pula rambut Nabi itu sampai ke daun telinga Nabi panjang. Ya, dan ini beliau lakukan karena mengikuti kebiasaan masyarakat Arab ketika itu. Kebiasaan Arab ketika itu adalah memanjangkan rambut. Ya, tapi tidak sampai berlebihan. Sampai tengkuk saja, sampai bahu. Ya, dan itu mengikuti kebiasaan dan tradisi masyarakat. Ya, dan itu yang sahih insyaallah bahwa terkait dengan ya, rambut, pakaian ya, ini kembali kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga kalau misalkan di sebuah masyarakat kebiasaan mereka rambutnya pendek, kalau laki-laki ya pendekkan rambutnya. Pendekkan. Ya, tapi ini saya ingin mencontoh Nabi, makanya dipanjangin sampai sebahu. Ya, tapi dilihat. Kalau misalkan Anda dengan niat mencontoh Nabi, mudah-mudahan berpahala. Namun dilihat, kalau menimbulkan masalah, ya, seperti di sebagian tempat, Memanjangkan rambut itu ciri teroris, Pak. Ya, kemana-mana pakai ikat kepala warna hitam, rambutnya gondrong, ya, acak-acakan. Ciri teroris di Yaman yang saya ketahui. Ciri Al-Qaeda. Maka jangan ditiru. Jangan diikuti. Terus gimana ya? Pendekkan. Pendekkan. Nah. Kemudian, laqad ra'aituhu fi hullatin hamra, ma ra'aitu ahsana minhu. Dan sungguh aku telah melihat Nabi, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengenakan pakaian yang bermotif ya, garis-garis merah. Ma ra'aitu ahsana minhu, dan aku tidak pernah melihat yang lebih indah, lebih bagus daripada pemandangan tersebut. Ketika Nabi mengenakan pakaian merah, ya, pakaian merah, udah putih kulitnya, merah mencolok. Ya, tambah kinclong. Ya. Nah, tambah bercahaya, bersinar. Kemudian, sifat berikutnya. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam dhahmar ra's wal yadain wal qadamain. Bahwa Rasulullah, ya, kepala beliau itu padat berisi. Padat berisi. Nah. Ya, maaf-maaf saja kadang kita saksikan ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang kelaparan di Afrika sana, Somalia, Ethiopia, mana lagi? Ya, negara-negara miskin yang ada di Afrika sana. Luar biasa, kasihan. Kepalanya ya, besar tapi kurus. Sehingga yang kelihatan adalah tulang dan kulitnya saja. Allah musta'an. Adapun Nabi, kepalanya padat berisi. Demikian pula kedua tangannya padat berisi, gemuk. Dan kedua kakinya juga demikian. Hasanal wajhi, wajah beliau tampan. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Bahkan kata sahabat yang menyebutkan hadis ini, aku tidak pernah melihat seseorang yang sebelumnya dan setelahnya seperti Nabi. Enggak ada. Menunjukkan bahwa Nabi yang paling sempurna. Bahkan disebutkan dalam hadis Muslim ya, kata sebagian para sahabat, kana wajhuhu mithla syamsi wal qamari wa kana mustadiran. Adalah wajah Nabi itu seperti matahari dan bulan. Wa kana mustadiran, yang cahayanya itu penuh bersinar. Ya, bulat. Nah, kana Rasulullah idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamrin. Wa kunna na'rifu dhalik. Adalah Nabi apabila disampaikan berita gembira kepada beliau, itu wajahnya bercahaya. Ya. Dan seakan-akan wajah beliau itu seperti potongan qamar. Potongan rembulan. Ya, rembulan bulan purnama tentunya yang cahayanya penuh. Ya, dan kami mengetahui hal itu. Sehingga para sahabat tahu ini Rasulullah sedang gembira atau sedang marah, kelihatan dari pancaran wajahnya. Sifat berikutnya, kana Rasul alaihi salatu wassalam la yadhaku illa tabassuman. Beliau tidak pernah tertawa kecuali hanya tersenyum. Ya, tersenyum. Nah, tersenyum berarti ya senyum. Beda dengan ketawa. Kalau tertawa itu sampai nampak ya giginya, bahkan langit-langitnya, bahkan sampai bagian tenggorokannya itu kelihatan. Ini terbahak-bahak dan itu bukan kebiasaan Nabi. Ya, Nabi kalau tertawa hanya tersenyum saja. Wa kunta idza nadarta ilai qulta akhala ainain wa laysa bika ahal. Ya. Dan apabila Anda melihat kepada Nabi seakan-akan ya, pada kedua mata Nabi itu ada celak, padahal Nabi tidak bercelak. Jadi itu termasuk kelebihan. Ya. Bahwa pada kedua mata Nabi itu seakan-akan memakai celak, padahal Nabi tidak bercelak. Nah, tahu kan celak ya? ya, dipoleskan di bawah mata menghitam. Ya, kalau sekarang kan ya sebagian menjadikan celak sebagai perhiasan. Dan ini termasuk ya perhiasan, ya. Namun terkadang ada sebagian yang berlebihan sampai tebal kayak orang kepukul itu. Ya. Nah, sampai tebal ke bawah. Ya. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Demikian pula Aisyah menceritakan, "Ma raaitu Rasulullah mustajmi'an qattu dhahikan." Kata Aisyah, "Aku tidak pernah melihat Nabi berkumpul dengan para sahabat ya, tertawa hatta ara minhu lahawatahu, sampai aku melihat ya di apa itu langit-langit mulutnya ya, di penghujung tenggorokannya." Nabi enggak pernah seperti itu, tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan oh langit-langit mulutnya ini, enggak pernah. Innama kana dhahikahu aw dhahikuhu tabassum, hanya saja tertawanya Nabi itu sebatas tersenyum saja. Tersenyum saja. Nah. Kemudian wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala. Sifat berikutnya dari sifat Rasulullah ya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ra'aitu Rasulullah fi lailatin idhiyan faja'altu anduru ila Rasulillah wa ila al-qamar wa alayhi hullatun hamra fa idha huwa 'indi ahsanu min al-qamar." Aku pernah ya melihat Nabi ya di malam yang dipenuhi dengan cahaya rembulan, dan dimungkinkan adalah malam bulan purnama tanggal 13, 14, 15. Ya, maka kata Jabir bin Samurah, aku pernah melihat Nabi pada malam yang ketika itu diterangi dengan cahaya rembulan. Faja'altu anzur ila Rasulillah wa ila al-qamar, dan aku mulai menatap kepada wajah Nabi dan sesekali ke arah bulan purnama. Wa 'alaihi hullatun hamra, sementara ketika itu Nabi sedang mengenakan pakaian bermotif kemerahan. Ternyata ya, menurutku wajah Nabi itu lebih indah daripada wajah rembulan. Daripada wajah rembulan. Pujian para sahabat. Ya, jadi Rasulullah sempurna ya, lahir dan batinnya. Rasulullah indah. Ya, zahirnya demikian pun indah batinnya. Wa ma ahsana man qala fi wasfir rasul. Sungguh indah ucapan seorang yang mensifati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatun lil aramili. Beliau adalah orang yang putih, dan dengan wajah beliau diharapkan turunnya hujan dari atas awan. Dan beliau adalah orang yang senantiasa menyantuni anak yatim dan menjaga mereka dari kedzaliman orang lain. Ini sifat Rasulullah. Ya, putih dari sisi fisiknya, dari sisi akhlak juga sempurna. Ya, punya kepedulian dengan anak-anak yatim dan melindungi hak orang-orang miskin. Hadza syi'r min kalami Abi Talib anshadahu Ibnu Umar wa ghairuhu. Ini adalah ucapan dari Abu Talib yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar, demikian pula yang lainnya. Lama asabal muslimin qahtun fada'a lahumur rasul qailan Allahumma sqina fanazala al-matar. Ya, di mana ketika itu kaum muslimin sedang tertimpa musibah, ya, paceklik, kemarau panjang. Kemudian ya mereka datang kepada Nabi, kemudian ya meminta kepada beliau agar diturunkan hujan. Kemudian spontan Allah turunkan hujan kepada mereka. Wal ma'na anna Rasulullah al-man'ud bil bayad yas'aluhu an-nas ayatawajjah ila Allah biwajhil karim wa du'aihi ayunzila alaihimul matar wa dhalika fi hali hayatihi alaihi salatu wassalam. Dan makna dari ucapan tersebut bahwa Rasulullah disifati dengan putih, ya, putih kulitnya. Nah, di mana manusia apabila mereka tertimpa kemarau panjang, mereka memohon kepada Allah dengan datang kepada Nabi, meminta agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk mereka. Dan ini terjadi ketika Nabi masih hidup. Ya, minta datang kepada Nabi, ya, tidak mengapa. Nah, namun amma ba'da mamatihi faqad tawassala al-khalifatu Umar bin Abbas ayad'u alaihim binuzulil matar walam yatawassal birrasul. Adapun setelah Nabi wafat, maka kebiasaan para sahabat apabila terjadi paceklik, kemarau panjang, maka mereka bukan datang ke kuburan Nabi, ya, tapi datang kepada ya, sebagian sahabat yang tua yang masih hidup. Seperti ya, perbuatan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas? Paman Nabi. Ya. Termasuk yang senior. Nah, yang dituakan. Maka Umar datang kepada Al-Abbas agar beliau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kaum muslimin. Dan beliau tidak datang kepada Nabi, tidak bertawasul dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi telah wafat, telah meninggal. Dan sebagai penutup, wa ansyada rajulun min Kinanah faqal. Kemudian ada seorang dari Bani Kinanah, ya. Dia mensifati Rasulullah, ya, alaihi salatu wassalam. Lakal hamdu wal hamdu mimman syakar. Suqina bi wajhin nabiyil matar. Da'a Allah khaliqahu da'watan ilaihi wa ashkhasa minhu al-basar. Falam yaku illa ka'ilqa'ir rida wa asra hatta ra'ayna ad-durar. Wa kana kama qala lahu ammuhu Abu Talibin abyadu da durar. Abyadu zu ghurar. Bihi Allah yasfi sawab al-ghamam wa hadha al-ayanu lidhalika al-khabar aw lidhaka al-khabar. Faman yashkurillaha yalqa al-mazid. وَمَنْ يَكْفُرِ اللَّهَ يَلْقَ الْغِيَرِ يَلْقَ الْغِيَرِ. Kata seseorang dari Banu Kinanah, dia menyatakan, segala puji hanya milik engkau ya Allah, dan segala pujian bagi orang yang bersyukur kepada engkau ya Allah. سُقِينَ بِوَجِهِ النَّبِي الْمَطَرِ. Dan dengan sebab wajah Nabimu, ya, ataupun dengan sebab wajah Nabinya, kami diberikan air hujan. Di mana beliau berdoa kepada Allah sang penciptanya dengan satu doa, di mana beliau mengarahkan dan menatapkan pandangannya ke arah Allah. Ya, dan tidaklah yang terjadi melainkan seperti lemparan, ya, sebuah selendang, bahkan lebih cepat sampai kami melihat seperti ada permata-permata. Dan hal itu seperti yang dinyatakan oleh pamannya Abu Talib. Beliau adalah orang yang putih seperti orang yang zuhurar. Ghurar itu ghurrah, orang yang bercahaya, ya, wajah dan tangannya. Dan asal dari ghurrah yaitu warna putih yang terdapat pada seekor kuda. Ya, moncongnya, mulutnya putih, ya, demikian pula kaki dan tangannya putih, namanya ghurrah. Itu sebagai kiasan, ya, ungkapan yang menunjukkan bercahaya wajah Nabi. Bihillahu yasqi sawabal ghamam. Dan dengan sebab Nabi, Allah berikan air hujan dari awan. Dan ini merupakan kenyataan terhadap berita yang ada. Faman yashkurillaha yalqal mazid. Sehingga barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah berikan tambahan. Namun barang siapa yang mengkufuri Allah, Allah campakkan, ya, keterpurukan dan kemiskinan. Nah, walhasil ini sebagian dari karakter, demikian pula bentuk fisik Rasulullah, dan secara umum dari gambaran akhlak beliau alaihissalatu wassalam. Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.